Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bina'atin dolalah wa kulla dolalatin minnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, kehidupan seorang hamba yang ada di dunia ini, yang mana dunia merupakan alam yang ketiga bagi seorang hamba. Yang pertama adalah alam ruh, yakni di sanalah roh-roh para hamba berkumpul. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh-roh yang ada sebelum roh dimasukkan kepada janin yang ada di dalam perut ibunya. Barakallahu, walaupun tidak bersamaan, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Tidakkah kalian mengakui bahwasanya aku adalah Rabb kalian? Qalu, maka para roh menjawab, "Bala syahidana." Betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Engkau adalah yang menciptakan kami dan yang berhak untuk diibadahi oleh kami. Ini alam roh. Alam yang kedua adalah barakakum alam rahim. Kemudian yang ketiga adalah alam dunia dan yang keempat adalah alam akhirat. Alam barzakh yang keempat, kemudian yang kelima adalah barakakum alam akhirat. Namun alam barzakh ini adalah gerbang pertama kali ya seorang hamba masuk ke dalam alam akhirat. Oleh karena itu dari awal sampai akhir nanti kita ini adalah musafir. Sebagaimana ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "An-nas mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Wa laisa lahum hattu rihalihim illa fil jannati aw an-nar." Manusia itu semenjak dia diciptakan, dia itu posisinya adalah sebagai musafir. Dan tidak ada tempat berakhir bagi mereka melainkan di surga atau di neraka. Itu saja. Barakallahu. Dan dunia yang kita tempati ini akan segera kita tinggalkan. Ketika kita tinggal di dunia, barakallahu, tentu banyak hal, banyak perkara yang kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mau tidak mau memang hanya Allah tempat untuk mengadu, tempat untuk berlindung, tempat untuk digantungi semua kebutuhan-kebutuhan kita, hajah-hajah kita. Ketika kita sakit, ketika kita ditimpa musibah, Allah lah zat tempat bergantung. Allahus Samad. Allah adalah zat di mana para hamba bergantung kepadanya. Barakallahu'alaikum. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan, Allah juga barakallahu'alaikum tempat bergantung, ya, tempat kita meminta supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita barakallahu'alaikum berkah, ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sore hari ini insyaallah adalah lanjutan dari bab yang sebelumnya. Bab maja afir ruqa wat tamaim. Bab tentang penjelasan ruqyah dan tamaim. Ya, jimat-jimat. Ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i, ya, yang dibahas pada bab ini adalah ruqyah yang tidak syar'i, dengan nama lain al-aza'im, jampi-jampi, dan at-tama'im, penjelasan tentang at-tama'im, ya, jimat-jimat. Kita telah membaca hadis Abu Bashir Al-Ansari. Barakallahu'alaikum. Dan juga kita telah membaca hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat serta tiwalah, sesuatu yang barakallahu'alaikum dianggap bisa memberikan keawetan dalam memberikan manfaat, bisa memberikan keawetan dalam hal kecintaan selama itu masih ada, ini disebut tiwalah. Ya, sebagaimana telah disebutkan pertemuan yang lalu, seperti sebagian orang yang tidak memiliki tauhid yang kuat atau tidak mengerti tauhid, barakabikum, cincin yang dilakukan saat tukar cincin, ya, dianggap akan bisa membuat awet kisah dan kasih suami istri selama cincin tersebut masih barakatikum tersimpan dengan rapi, masih terjaga, maka ini mengandung kesyirikan. Adapun kalau tidak barakatikum dibarengi dengan keyakinan tersebut, maka hanya terjatuh dalam bab kemaksiatan, ya, tasabbuh bil kufar, menyerupai gaya hidup kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Kalau di zaman Nabi tidak ada seperti itu, tukar cincin tidak ada. Tapi kalau memberikan cincin sebagai mahar, emas atau perak, boleh-boleh saja. Tapi barakallahu, kebiasaan tukar cincin, ya, baik sebelum menikahnya ya, atau ketika menikah, wallahu alam, maka itu merupakan kemaksiatan dan maksimalnya adalah bernilai kesyirikan apabila barakakum diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itulah yang disebut dengan tiwalah. Atau tidak hanya seperti cincin yang dipakai untuk tukar cincin, yang lain. Ya, barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sekarang kita masuk pada matan teks kitab aslinya dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan At-Tamain syai'un yu'allaku alal awlad minal a'in. At-Tamaim adalah, ini penjelasan dari hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya. At-Tamaim yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan pada anak-anak minal ain yang mereka yakini untuk menolak ain, baik sebelum tertimpa atau sudah tertimpanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bi'anati sibyan, biasanya dikalungkan di leher-leher anak kecil. Ada juga yang di berkomikum perutnya. Ya. Tali, kemudian ada berkomikum kain di situ digantungkan, di dalamnya ada jimatnya. Ini syirik. Berkomikum. Lakin akan tetapi idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi apabila yang digantungkan tersebut isi dari jimat yang ada itu adalah tulisan Al-Qur'an, maka sebagian salaf pendahulu kita, ulama kita memberikan keringanan padanya. Namun yang lainnya, ulama yang lainnya tidak memberikan keringanan kepadanya. Barakallahu. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Dan sebagian para ulama salaf yang tidak memberikan keringanan, yakni dianggap tetap haram, menganggap itu adalah sesuatu yang dilarang. Minhum, diantara para ulama yang berpendapat haramnya jimat walaupun tulisannya adalah Al-Quran, adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tentang hal ini ya sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya. Bahwasanya jimat itu ada dua. Yang pertama bukan berupa tulisan Al-Qur'an. Misalkan ada seorang kebiasaannya dukun, barakallahu, dia menulis di kertas bukan Al-Qur'an, tulisan-tulisan aksara Jawa ya, atau disebut dengan rajah-rajah. Atau yang lainnya barakakum, maka ini bahasa Arabnya adalah at-tamaim, tamimah, tamimatun, tamimah atau jamaknya at-tamaim, jimat. Maka ini seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman para sahabat sampai sekarang berpendapat haram dan syirik. Barakafikum. Dari sisi mana syiriknya? Dari sisi mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditulis bukan Al-Quran. Tetapi selain Al-Quran, maka di situ adalah berkumpul kebiasaan perjanjian antara para dukun dengan jin-jin yang ada untuk menulis seperti itu. Dan masing-masing dari dukun yang ada itu berbeda-beda. Ada yang tulisannya anacaraka, aksara Jawa, ada yang tulisannya huruf-huruf hijaiyah, namun barakafikum dibalik-balik, ya huruf jinnya dibalik-balik, huruf baknya dibalik-balik. Kemudian ada yang seperti tulisan-tulisan garis-garis barakafikum yang tidak diketahui maknanya, dan itu merupakan simbol-simbol syaitan, maka itulah bentuk kesyirikannya. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun jenis yang kedua adalah jimat yang bertuliskan Al-Qur'an. Sebagian para ulama memberi keringanan, namun yang lainnya adalah tidak membolehkan. Namun pendapat yang rajih, yang paling benar adalah tetap haram, tidak boleh. Alasan telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi alasannya. Yang pertama, barakakum, ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan dari para sahabat. Karena Al-Quran itu di zaman dulu para sahabat ditulis pun itu untuk dihafal. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ya, ada ditulis di barakakum batang pohon, kayu, bukan untuk jimat, namun untuk dihafal. Ini yang pertama, barakatuh. Kemudian yang kedua, haram dikarenakan dalam rangka untuk menjaga Al-Quran itu sendiri yang ditulis. Ya, biar tidak menodai kesuciannya. Kalau ditulis, kemudian digantungkan di leher anak-anak, atau ditaruh di perutnya, atau diselipkan, atau disisipkan di dompet, di peci, di sabuk, di jaket, ya. Maka kalau keluar masuk kamar mandi atau WC, haram hukumnya membawa Al-Quran atau buku atau kertas yang berisikan tulisan Al-Quran. Ya, barakatuh. Maka itu pelecehan terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah saddud dzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah supaya tidak membuka pintu-pintu kesyirikan. Misalkan ada orang memakai jimat yang berisikan Al-Quran, orang lain ketika tidak tahu isinya adalah isi Al-Quran, menganggap, oh berarti boleh pakai jimat. Akhirnya pakai jimat selain isi Al-Quran. Loh, kamu kenapa pakai jimat? Itu, anaknya Pak Ustadz aja dipakaikan jimat. Tidak tabayun dulu, mencari penjelasan apa isinya. Ya, Al-Quran atau bukan Al-Quran. Maka dengan tiga alasan ini, jimat walaupun isinya adalah Al-Quran, ya, tetap haram. Namun tidak sampai syirik, tetap haram. Barakatuhikum. Ya, pertama tadi karena tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Ya, kemudian yang kedua, barakatuhikum, dalam rangka untuk menjaga kesucian Al-Quran. Yang ketiga adalah saddud dzari'ah, untuk barakatuhikum menutup celah, membuka kesyirikan-kesyirikan yang ada. Oleh karena itu, at-tama'in, jimat, ya, yang tujuannya adalah untuk menolak ain, ya, pandangan mata yang hasad, atau pandangan mata karena takjub namun yang memandangnya. tidak barakamikum memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang dipandang tersebut atau hewan yang dipandang tersebut bisa sakit, bisa terkena ain. Kemudian disebutkan warruqo dan arruqo. Apa itu arruqo? Ruqo itu jamak dari ruqyah. Ruqyah itu kata tunggal, ruqo itu jamaknya. Hiya allati tusamma al-aza'im arruqo, yang dimaksud sebagai amalan kesyirikan itulah yang dianggap, yang dinamakan dengan al-aza'in, yakni jampi-jampi. Barakabikum. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirki, dan barakabikum ada dalil yang mengkhususkan tentang ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Berarti ada ruqyah yang boleh. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan. Faqad raqasa fihi Rasulullah alaihi salatu wasallam minal ain wal huma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keringanan bolehnya meruqyah seseorang karena penyakit ain atau al-huma, demam. Barakallahu fikum. Boleh. Jadi tentang ruqyah, barakafikum, itu ada dua ruqyah yang mengandung kesyirikan dengan nama lain al-aza'in, jampi-jampi. Yang dibaca itu bukan Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi. Ya, barakafikum. Ketika ada orang sakit, entah anaknya atau bapaknya atau keluarganya, dibawa ke dukun, disuwuk sama dukunnya, dibacakan bacaan-bacaan yang tidak jelas, bukan dari Al-Quran, bukan doa, padahal dukunnya tersebut kalau barakafikum diruqyah ada jinnya, malah dia mau menyembuhkan orang. Ya, tidak masuk akal. Maka di situ disebut dengan jampi-jampi, al-aza'in. Dan ini merupakan kesyirikan karena ada nilai pengagungan kepada selain Allah. Jampi-jampi, ucapan-ucapan yang dia ucapkan, yang keluar dari lisan orang tersebut, itu bukan Al-Quran, bukan doa dalam hadis. Ya. Entah menyebut permintaan tolong kepada jin A, jin B, jin C, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Maka ini merupakan kesyirikan. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adapun yang diberi keringanan berupa bacaan Al-Quran, hiya ayatun minal Quran tuqra'u ala zawil ahad au tuqra'u fi ma'in wa yutqawul marid. Itu adalah bacaan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit, cacat misalkan, atau dibacakan pada air yang kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Barakallahu. Autuk tabu fi sahnin wa nahwihi wa tumhal kitabah bima'in wa nahwihi wa yusqaul marid. Namun ada juga barakallahu ya, ruqyah itu tidak diucapkan, yakni ruqyah yang dimaksud di sini ya, ada juga ruqyah yang berisikan kesyirikan itu ditulis di piring ya, atau semisalnya. Kemudian ketika tulisan itu dituangi air, maka tulisan tersebut yang larut dan terhapus dengan air atau semisalnya, misalkan minyak ya, kadang air dicampur minyak misik hitam, minyak ja'faron ya, 1 milinya 1 juta, itu tergantung perjanjian antara jin dan dukunnya. Ya dikoblok-koblokin, dibodoh-bodohin berkomitmen. Padahal minyak ja'faron itu murah, tapi menjadi mahal. Ya, minyak ja'faron yang merah atau misik hitam ini menjadi mahal berkomitmen karena khusus untuk dukun yang level ini misalkan. Berkomitmen. Yang kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Barakallahu. Kalau ruqyah yang diucapkan itu Al-Qur'an dan doa-doa yang datang dari Nabi, maka itu barakallahu syar'i. Akan tetapi kalau selain Al-Qur'an dan doa-doa yang datang dari Nabi ya, maka itu mengandung kesyirikan, disebut dengan azaim. Barakallahu fikum, yakni jampi-jampi. Dan terkadang keluar dari keumuman, akhraja min umumihi, keluar dari keumuman jampi-jampi para dukun itu adalah ruqyah yang boleh. Dan Nabi membolehkan dikarenakan penyakit ain atau dikarenakan berkafikum terkena demam, sengatan kala jengking atau hewan berbisa atau orang yang kesurupan, boleh ya dengan Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang datang dari hadis. Dan dalil tentang bolehnya atau adanya keringanan ruqyah berkafikum dengan Al-Quran adalah sabda Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah, tidak boleh ada ruqyah kecuali karena penyakit ain ya, atau dikarenakan berkafikum penyakit tanah ya, atau terkena sengatan kala jengking atau hewan berbisa. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara sisi tidak bolehnya ruqyah yang tidak syar'i, yakni jampi-jampi, adalah al-isti'anah bi ghairillah, dikarenakan dia meminta tolong kepada selain Allah. Tidak dengan nama-nama Allah ya, tidak dengan sifat-sifatnya, tidak dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis al-ma'thur 'anil nabi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu disebut dengan jampi-jampi ya. Barakallahu. Wattiwalah dan tiwalah yang merupakan kesyirikan, syai'un yasna'unahu wa yas'umun annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. Dan tiwalah adalah sesuatu yang dikenakan oleh seseorang dengan anggapan sesuatu tersebut bisa membuat wanita cinta lengket dengan suaminya dan suami cinta lengket dengan istrinya. Berarti umum, tidak hanya cincin yang dipakai untuk tukar cincin, umum. Tapi dia dikarenakan ada keyakinan dengan memakai itu bisa lengket. Barakafikum. Ya, istri kepada suaminya, suami kepada istri. Ini disebut tiwalah dan merupakan kesyirikan. Barakafikum. Maka ini tidak boleh. Ya. Dikarenakan itu merupakan bentuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimallahu taala fi hukmi hadhil asya' al-madzkurah ma yali." Dan ringkasan apa yang disampaikan, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, penyusun, rahimahullah ta'ala, terkait hukum perkara-perkara yang disebutkan tadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, an-narruqyata tanqasimu ila qismain, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Jenis yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan dan yang kedua adalah ruqyah yang dilarang. Fal masyru' ma khala min asyirki. Maka ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang kosong dari kesyirikan. Ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang berupa bacaan Al-Qur'an atau doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka selain itu hukumnya haram, mengandung kesyirikan. Wal mamnu' maka nafihi syirkun. Dan ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, dan inilah yang disebut dengan jampi-jampi al-aza'in. Ruqyah ada dua. Ya, yang disyariatkan yakni yang tidak ada ya kandungan kesyirikan, maka dengan Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis. Ruqyah yang kedua yang dilarang, nama lainnya adalah jampi-jampi al-aza'in, yakni selain Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi. Ini yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang ada. Barakallahu. Kemudian kesimpulan yang kedua, annat tamaim tanqasimu ila qismain. Tamimah atau jimat terbagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma'. Jenis yang pertama adalah jimat yang dilarang berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama. Apa itu? Wa huwa ma kana yastamilu ala syirkin, yakni jimat yang mengandung kesyirikan. Ya, isi jimatnya barakabikum ada selain Al-Quran pokoknya. Simbol-simbol, ya, gambar-gambar pengagungan kepada syaitan, kepada jin, kepada benda-benda yang disukai oleh syaitan, oleh jin, salib-salib, dan lain-lain. Atau aksara-aksara selain Al-Quran dan doa-doa dari hadis. Maka ini para ulama bersepakat tentang haramnya dan dianggap syirik. Dikarenakan itu bentuk pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah. Afan. Sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah, yakni kepada syaitan. Kemudian macam yang kedua, waqismun mukhtalifun fihi wa huwa ma kana minal Qur'an. Dan jenis yang kedua adalah jenis yang diperselisihkan hukumnya. Namun dikarenakan isinya adalah ada kandungan Al-Quran di dalam jimat tersebut. Qila innahu jais, ada yang mengatakan itu boleh. Wa qila innahu mamnu', dan ada yang mengatakan itu dilarang. Wasahih, dan yang sahih, yang benar, annahu mamnu'un, bahwasanya jimat walaupun isinya Al-Quran itu dilarang dengan alasan yang disebutkan tadi, ya. Saddan lidzari'ati wa siyanatan lilqur'an, dalam rangka untuk menutup celah terbukanya pintu-pintu kesyirikan, dan dalam rangka untuk menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ketika talinya putus atau rusak, jimatnya dibuang. Di sampah ada tulisan Al-Qur'an keteteran, ya. Masuk, keluar masuk kamar mandi, bawa jimat berisikan Al-Qur'an. Barakallahu. Banyak hal, ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, at-tiwalah mamnu'atun min ghairi khilaf. Adapun tiwalah itu dilarang dengan tanpa perselisihan para ulama, yakni sepakat yang namanya tiwalah, sesuatu yang diyakini bisa membuat istri cinta pada suami atau suami cinta pada istri, apapun bentuknya, walaupun hanya barakalikum berupa sandal misalkan. Intinya, ya, diyakini selama benda tersebut terjaga, ya, akan membuat saling mencintai. Maka ini syirik. Kenapa? Li'annaha nau'un minas sihri. Karena tiwalah adalah satu jenis dari sihir. Ya, satu jenis dari sihir. Barakallahu'alaikum. Apabila ada orang seperti itu keadaannya, berkohikum, ya, selalu menggunakan jampi-jampi dalam rangka menolak mandorot, mendatangkan manfaat, selalu pakai jimat, ya, selalu pakai tiwalah, maka berkohikum, kalau dia sudah tidak ingat kepada Allah, bergantungnya kepada selain Allah, berkohikum, ya, bergantungnya kepada selain Allah, maka rukila ilaihi, Allah akan buat dia, ya, akan selalu condong pada benda-benda tersebut dan akan pasrah kepada benda-benda tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pada hadis yang berikutnya, barakallahu'alaikum, wa an Abdillah ibni Ukaim marfu'an, dan dari Abdullah bin Ukaim yang diriwayatkan secara marfu. Abdullah bin Ukaim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukna Aba Ma'badin Al-Juhani, Al-Kufi adraka zamanan Nabi alaihi salatu wasalam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Abdullah bin Ukaim, kunyah beliau adalah Abu Ma'bad Al-Juhani. Al-Kufi dari Kufah. Barakalikum. Kufah daerah yang ada di Irak. Beliau mendapati zaman Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, namun beliau tidak dikenal, tidak masyhur periwayatannya mendengar dari Nabi. Tidak seperti para sahabat yang lain. Ya, beliau jarang meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadisnya tersebut marfu'an, yakni ilan Nabi, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu. Dan hadisnya sahih. Abdullah bin Ukaim membawakan sabda Nabi yang berbunyi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an uqila ilaihi." Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu selain Allah, maka dia akan dibuat pasrah kepadanya. Maka dia akan dibuat condong kepadanya. Coba kalau kita lihat orang yang biasa pakai jimat, ketika perang kehilangan jimat, ya, kehilangan jimatnya itu jauh lebih dia takuti. Ya, daripada barakafikum kematian yang sudah ada di hadapannya. Enggak peduli, ya. Ada tembak apa peluru nyasar atau tidak, tapi dia cari jimat pokoknya. Barakafikum. Sebelum perang dites. Ya, kebal. Pasukan berani mati itu ya. Tapi orang itu tidak berani mati. Ketika sudah perang, jimat lari. Ya, yang ada di jimatnya tersebut. Ketika perang, jinnya lari. Akhirnya, ya, tidak berguna jimatnya tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan di antara fatwa beliau, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu selain Allah, maka dia dibuat pasrah kepadanya. Man ta'allaqa at-tama'ima wukila ilaiha. Dan barang siapa yang bergantung pada jimat-jimat, dia akan dibuat selalu condong kepada jimat tersebut. Wa man ta'allaqa al-wada'a wukila ilaihi. Dan barang siapa yang bergantung pada wadah, wadah ini jimat-jimat, namun ya kebanyakannya terbuat dari kerang-kerang, maka dia akan dibuat pasrah dan selalu condong kepadanya. Wa man ta'allaqa 'ala ruqa wukila ilaiha. Dan barang siapa yang selalu condong bergantung kepada jampi-jampi, ya, maka dia akan dibuat barakallahu selalu condong kepadanya, pasrah kepadanya. Namun wa man ta'allaqa 'ala Allah kafahullah. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian beliau membawakan surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Barakallahu fikum. Fal insan yaf'alul asbab wa yahtamidu 'ala Allah la 'ala sabab. Maka seseorang dia boleh mengambil sebab-sebab. Ya. Namun dia harus bersandar kepada Allah, tidak boleh kepada sebab tersebut. Yang alul asbab, dia boleh mengambil sebab-sebab kesembuhan. Lakin yaktamidu Allah, namun dia harus bersandar kepada Allah. Sebab yang boleh di sini adalah obat yang tidak mengandung kesyirikan, yakni perkara yang bukan diharamkan. Akan tetapi at-tadawi, berobat dengan perkara-perkara yang haram, mengambil sebab dengan itu sudah haram, ya, tidak boleh. Akan tetapi kita mengambil sebab yang diperbolehkan, obat-obat, ya, herbal atau kimia, barakahikum. Namun yahtamidu 'ala Allah, dia harus bersandar kepada Allah. La 'ala sabab, tidak boleh pada sebabnya. Orang sakit minum obat, dia bersandar kepada obatnya tadi, bertawakal kepada obatnya tadi, sehingga barakahikum dia terjatuh pada kemaksiatan, akan bisa syirik. Ya. Barakahikum, walaupun awalnya asal muasalnya itu adalah barakahikum sehingga terjatuh pada kesyirikan. Tergantung kepada sebab. Ikhwani wa fadzilillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam hadis Abdullah bin Ukaim, Nabi menyatakan man ta'allaqa syai'an wuqila ilaihi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu yakni selain Allah, maka dia dibuat pasrah kepadanya, condong kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu yakni selain Allah, kata Syekh Al-Fauzan, maknanya adalah iltafata qalbuhu anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu au yadfa'u anhu. Yakni hatinya itu berpaling dari Allah menuju selain Allah. Itu makna dari bergantung kepada selain Allah. Ya. Hatinya berpaling dari Allah, tapi dia barakakum menuju kepada sesuatu selain Allah. Berarti at-ta'alluq itu adalah amalan hati. Tawakal, amalan hati. Dan dia memiliki keyakinan bahwasanya sesuatu selain Allah tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa membelanya, menghilangkan penyakit yang sudah menimpanya. Baik dia bergantung kepada jimat, jampi-jampi, tiwalah, atau wadah, dan lain-lain berkafikum, maka itu bernilai kesyirikan. Kata Nabi, balasannya adalah wukila ilaihi. Dia akan dibuat condong kepada benda tersebut, kepada sesuatu selain Allah. Ya, sesuatu selain Allah ini umum, baik kepada manusia. Ya, barakakum. Ada orang tidak punya pekerjaan. Ketika dapat pekerjaan baru melamar, tawakalnya kepada atasannya, kepada bosnya. Ya, lupa bahwasanya itu hanya sebab, namun keyakinan itu ya yang bisa memberikan manfaat itu Allah. Ya, barakakum. Sehingga dia menganggap kalau bergantungnya kepada bosnya tadi, ya, kalau bosnya itu, ya, entah bangkrut, dia menganggap rizkinya akan hancur, ya, akan bangkrut juga. maka seperti ini merupakan kelemahan iman. Bahkan bisa dikatakan tidak ada iman padanya. Tergantung sejauh mana ketergantungan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibuat bergantung kepadanya, juga kepada jin misalkan. Maknanya adalah waqalahu ila dzalika syai alladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu. Allah akan buat dia pasrah ya kepada hal tersebut yang dia bergantung kepadanya selain Allah, dan Allah akan membuat dia itu hina, ya, akan membuat hina. Barakallahu. Kemudian al-makna ijmali lil hadis, makna secara global pada hadis Abdullah bin Ukaim. Hadza haditsun wajidul lafzi azimul faidah. Ini adalah hadis, atau hadis ini dan sisi yang ada pada lafaz hadis tersebut faedahnya begitu besar. Yukhbiru fihi an-nabi alaihi salatu wassalam anna manil tafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-darri aw daf'a ad-durri wa qadarullahu ila dzalika syai'an ladzi ta'allaqahu. Nabi mengkhabarkan pada hadis tersebut bahwasanya barang siapa yang hatinya atau perbuatannya atau hati sekaligus perbuatannya semuanya itu menoleh kepada sesuatu selain Allah, ya, menuju bergantung kepada sesuatu selain Allah yang dia harapkan dengannya supaya mendapatkan manfaat atau supaya bisa menolak madarat bahaya, maka Allah akan buat dia itu selalu pasrah dan condong kepada sesuatu tersebut yang dia gantungi. Ini balasannya. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla atir. Dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, sebaliknya, maka Allah akan cukupi dia dan Allah akan mudahkan dia, dibukakan, ya, dilepaskan dari setiap kesusahan. Ya, betapa banyak orang ketika tertimpa musibah, ya, atau ujian, disuruh mendekat kepada Allah, tidak mau. Wah, saya sudah biasa pada dukun itu, kepada paranormal itu, orang pinter itu, ya. Walaupun ya gelarnya kiai atau ustaz, maka tidak boleh. Barakatikum. Padahal syariat yang benar ketika ditimpa musibah, ketika tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali hanya Allah, ya caranya mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa, istighfar, bertaubat, memperkuat amal soleh, taklim, memperkuat tauhid, amalan yang lainnya, berkafikum yang sunnah. Seperti itu Allah akan memberikan jalan keluar. Dan terpenting adalah tawakal kepada Allah. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wa qalahu Allahu ila dzalik al-ghair wa qadalahu. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan buat dia condong dan pasrah kepada selain Allah yang dia bergantung kepadanya dan akan menghinakannya. Ya, kalau tidak bertaubat, ya, dan terjatuh dalam kesyirikan dikarenakan bergantung kepada selain Allah merupakan kesyirikan, nanti sesuatu yang dia gantungi, ya, iblis dan bala tentaranya, setan-setan yang ada, dan orang-orang kafir, bahkan bulan dan matahari yang disembah oleh sebagian orang itu masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Barakallahu. Demikian pula berhala-berhala yang ada Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, menjadi hina dan saling berdebat. Ya, antara syaitan, ya, jin-jin kafir dengan manusia. Kemudian yang terakhir, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab ini, annafihi annahya wa tahdhira min ta'alluqi ala ghairillah fi jalbil manafi' wa daf'in al-madar. Kesesuaiannya adalah bahwasanya pada hadits tersebut ada larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah dalam perkara mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Maka tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ini pada permasalahan yang berkafikum tidak ada yang mampu menolak madorot atau mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Ya. Tapi kalau itu bisa dilakukan oleh selain Allah, ya, yang merupakan perkara-perkara, ya, yang manusia mampu, ya, berkafikum. Misal al-isti'anah meminta tolong, ya, al-isti'adah minta perlindungan, maka ini boleh, tidak sampai syirik. Ya, misalkan kita lapor kepada pihak yang berwenang, polisi, ya, supaya memberikan keamanan dikarenakan kita diancam dalam keadaan mampu. Tapi kalau pada perkara sesuatu yang tidak ada yang bisa menolak bahaya ketika itu kecuali hanya Allah, maka tidak boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Seperti berkafikum misalkan ketika orang naik perahu. Ya, terjadi badai, ya, gelombang yang besar, angin, hujan, dan dia yakin akan mungkin berkafikum akan mati dengannya, tenggelam. Maka tidak boleh dia bergantung, ya, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu hanya Allah yang mampu. Tidak boleh kemudian beristighosah, ya Ahmad Al-Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ahli sunnah wal jamaah, itu manusia yang butuh doa kita. Ketika beliau meninggal, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Seperti orang-orang muslim yang lainnya. Walaupun ulama, tidak ada dalilnya. Kalau ulama tidak usah didoakan, karena pasti barakafikum diampuni oleh Allah. Tidak. Yang diampuni oleh Allah itu Nabi. Yang sudah pasti maksum. Nabi pun ketika barakafikum yang meninggal, ya didoakan seperti itu. Allahumma firlahu warhamhu. Ya, barakafikum. Sebagai syariat. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, annahyu an ta'alluqi bi ghairillah. Larangan bergantung pasrah kepada selain Allah. Jadi, ketika orang itu pasrahnya kepada Allah akan nampak dari amalan lahirnya. Ketika orang itu pasrah kepada selain Allah berarti nampak, ya, keyakinan jeleknya, keyakinan yang rusak pada dirinya. Dia akan mendatangi kuburan-kuburan, ya, datangi dukun-dukun yang ada, barakahikum dan lain-lain. Yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi'il umur, wajibnya bergantung pasrah kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Ya, urusan dunia, keseharian kita, ya, lancar rezekinya, barokah umurnya, ya, sakinah dalam keluarga, ya, barakallahu'alaikum, kemudian manfaat ilmunya dan lain-lain. Kemudian urusan akhirat jelas, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini semuanya bergantung kepada Allah dalam segala perkara. Yang ketiga, bayan madarratis syirki wasu'i asibatihi. Hadis tersebut menjelaskan bahayanya kesyirikan dan akibat yang jelek akibat kesyirikan. Bahaya kesyirikan diantaranya barakallahu'alaikum, ketika dia terjatuh dalam kesyirikan bergantung kepada selain Allah, Allah buat dia pasrah dan selalu condong kepada sesuatu tersebut selain Allah. Dan itu jelek. Ya, barakallahu'alaikum. Yang keempat, annal jaza'a min jinsil amal, bahwasannya balasan itu akan didapat sesuai dengan amalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, maka Allah akan datangkan balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan walaupun sekecil debu, maka Allah akan datangkan balasannya yang jelek. Yang terakhir, yang kelima, anna natijata al-amali tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwasanya hasil dari sebuah amalan itu kembali kepada pelakunya sendiri, baik maupun jeleknya. Ya, hasil sebuah amalan akan kembali kepada pelakunya sendiri, baik atau jeleknya. Orang berbuat beramal baik akan mendapatkan kebaikan. Orang beramal jelek, di antaranya kesyirikan, akan mendapatkan kejelekan tersebut dan balasannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Wallahu ta'ala bisawab. Cukup sampai di sini. Ya. Apabila banyak kesalahan yang tadi disebutkan itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa termasuk maksudnya tiwak keumumannya itu biasanya biar istri sayang suami, suami selalu sayang istri, itu keumuman aja. Tapi kalau selain itu, misalkan dia belum menikah kepada orang lain atau kepada istri orang lain kepada suami orang lain, bukan istrinya sendiri, itu masuk. Iya, hukum asalnya untuk suami istri. Maka itu yang disebut dalam kesyirikan surat Al-Baqarah itu, ya, Harut dan Marut. Nah, itu. Yang lain? Kalau bila kita menemukan sobekan Quran di tempat yang tadi tanah atau di apa atau di tempat tanah, apa yang harus kita lakukan? Ambil, maka kita bagaimana dalam rangka supaya barakah hukum tidak boleh kalau sudah memang potongan-potongan, tapi kalau dari utuhnya atau satu kertas lepas tutup tidak boleh, maka harus dikembalikan. Kalau kita bukan memegang-megang, ya kita kumpulkan, kita bawa. Utuh dan bakarnya harus sempurna, jangan masih sisa, maksudnya masih sisa huruf-hurufnya juga, tapi tidak wajib.